Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. ثم أما بعد فمعاشر الإخوة وطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini untuk kita berkumpul kembali bermajelis ilmu di tempat kita ini, di ma'had yang kita cintai, Ma'had Ibnu Mubarak Harasahullah, yang mana beberapa hari kita telah melewati hari-hari yang mulia Asyrul Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah yang dianjurkan bagi kita untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amalan ibadah, demikian pula menyambut hari raya Idul Adha. Maka ini pertemuan pertama setelah kita libur beberapa hari, dan insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau, dzikru istihbabit tahabbub ilan nas min ghairi muqarafatil ma'sam. Pembahasan tentang dianjurkannya, disukainya untuk at-tahabbub. Nah, kita jelaskan at-tahabbub yakni at-tawaddud, menampakkan kasih sayang, menampakkan kecintaan kepada manusia, yakni dengan menunjukkan akhlak yang mulia di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, min ghairi muqarafatil ma'tam, selain perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa, ya, selain perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa. 6. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan ya ucapan dari Al-Imam Al-Fudhil Ibnu Iyadh rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, "Idza khalatta fa khalit hasanal khuluq." Apabila engkau bergaul ya, fakhalit hasanal khuluq, maka bergaulah dengan orang yang akhlaknya baik. Nah, bergaulah dengan orang yang akhlaknya baik. Pilih-pilih. Ya. Ini yang semakna dengan apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau yang disebutkan oleh Rasul SAW, al-mar'u 'ala dini khalili. Nah, seorang itu mengikuti agama temannya. Kalau dia berteman dengan seorang yang akhlaknya baik, ya, memiliki adab yang mulia, ya, naam, berpegang dengan agama, nah, maka dia pun akan terikut. Dia akan mengikuti akhlaknya. Naam. Akan tapi sebaliknya, apabila seseorang memilih teman yang salah, teman yang akhlaknya jelek, maka dia juga akan terikut. Nah, jadi pilih-pilih di dalam pertemanan. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Karena sesungguhnya seorang yang akhlaknya baik tersebut, dia tidak menyeru kecuali kepada kebaikan. Wa sahibuhu minhu firahah, dan orang yang berteman dengannya ya merasa tenang darinya, ya merasa nyaman, nah tidak merasa terganggu, tidak khawatir. Nah ini orang pun akan senang dengannya. Wala tu khalid sayyi'al khuluq, dan jangan engkau bergaul ya dengan orang yang akhlaknya sayyi, orang yang akhlaknya jelek, atau orang yang dikenal berakhlak jelek, buruk ya. Fa innahu la yad'u illa ila syarr, karena sesungguhnya orang tersebut tidaklah menyuruh kecuali kepada kejelekan. Wa sahibuhu minhu fi ana, dan orang ya yang berteman dengannya akan merasa letih ya, akan merasa capek berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, dia akan tidak tenang perasaannya. Baik. Wali anna yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani qari'un sayyul khuluq. Kemudian beliau menyebutkan, dan sungguh ya, aku berteman dengan orang fajir, orang yang jahat, orang fasik, hasanul khuluq, tapi akhlaknya baik. Mungkin ada seorang yang gemar bermaksiat, tapi ya dia masih memiliki akhlak yang baik, masih memiliki rasa hormat terhadap orang lain, ya punya adab, punya sopan santun. Nah, terkadang ada orang yang seperti ini dalam keadaan dia ahlul ma'asi misalnya, pemabuk, preman atau semisalnya, ya tapi masih ada akhlak dia. Dia tahu menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Ketika dia bertemu dengan orang-orang baik, dia pun menghormatinya. Ya. Nah. Maka kata beliau, sungguh aku berteman dengan seorang yang fajir, ya, seorang yang fasik, yang memiliki akhlak yang baik lebih aku sukai daripada yang menemaniku adalah qari, seorang talib, ya, sayyul khuluq, yang akhlaknya jelek. Qari, pembaca Al-Quran ataupun seorang penuntut ilmu, tapi akhlaknya jelek. Nah, tidak menunjukkan, tidak apa, mencerminkan akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, suka membuat fitnah, ya, suka mencela, suka mencaci, akhlaknya jelek. Yang seperti ini juga banyak, ya. Nah, innal fasid idza kana hasanul khuluq asha bi atli. Sesungguhnya orang fasik, ya, orang fasik apabila dia memiliki akhlak yang baik, asha bi atli, dia akan hidup dengan akalnya. Ya. Dia pun akan memperlakukan orang dengan akalnya, tidak sembarangan dia memperlakukan manusia. Nah, mungkin dia ketika berada di lingkungan orang-orang seperti dia yang sama-sama fasik misalnya, sama-sama preman, sama-sama berandalan, ya mungkin ya dia menjadi orang yang ugal-ugalan, ya jadi orang yang berandalan. Tapi ketika dia bergaul, bertemu dengan orang-orang baik, dia pun menampakkan akhlak yang baik, ya ucapannya sopan. Nah, ya terkadang orang-orang seperti ini juga ketika dia berhadapan dengan seorang yang katakanlah seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia pun akan memuliakannya, dia akan menghormatinya. Nah, ya. Nah, dia akan hidup dengan akalnya. Wa khaffa 'alan nas wa ahabbu. Dan dia pun ya akan meringankan manusia, dan manusia pun akan mencintainya, akan menyukainya. Ya. Ada pula orang yang akhlaknya atau orang yang fasik, ya, yang suka bertaun. Nah, orang fasik tapi masih suka bertaun. Nah, Nah, seperti ini. Ya, ini kata Imam Al-Fudhil bin Iyadh rahimahullah, aku lebih senang dengan orang yang seperti ini daripada seorang qori. Wa innal 'abid, dan sesungguhnya seorang abid, seorang ahli ibadah, idza kana sayyi'al khuluq saqula 'alan nasi wa maqatu. Seorang abid, seorang ahli ibadah, apabila memiliki akhlak yang jelek, saqula 'alan nas, dia akan memberatkan manusia, wa maqatu, dan orang pun akan benci dengannya. Nah, seorang abid, seorang qori, seorang talib, ya, tapi akhlaknya jelek, seperti yang kita sebutkan tadi, suka membuat kegaduhan, suka membuat perpecahan di tengah-tengah umat, suka mencaci, menuduh tanpa bukti misalnya, ya, dalam keadaan ahli ibadah, ataupun dia seorang talib, seorang alim bahkan, tapi akhlaknya jelek, yang seperti ini tidak pantas, ya, untuk dipergauli. Taib. Wa ansyadani Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal, ansyadani Muhammad bin Ibrahim al-Ya'mari, telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Ibrahim al-Ya'mari. Syairnya, hafidh alal khuluqil jamili wa murbih, ma bil jamili wa bil qabihi khafa'u, in dhaqa maluka an sadiqika falqahu, bil bishri minka idha yahinu liqa'u. Nah, makna dari bait syair ini, hafidh alal khuluqil jamil, peliharalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, hafid ala al-khuluqil jamil, peliharalah, jagalah akhlak yang mulia. Nah, hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Wa murbih, dan hendaknya engkau memerintahkan dengan akhlak tersebut. Ya, ini perintahkan manusia, anjurkan manusia untuk berakhlak mulia. Berikan contoh kepada manusia agar mereka berakhlak mulia. Ma bil jamili wa bil qabihi khafa'u. Tidaklah, ya, akhlak yang jamil, akhlak yang bagus, wa bil qabih, dan akhlak yang jelek, khafa'u, tidak tersembunyi. Ini akhlak yang baik, akhlak yang bagus dengan akhlak yang jelek itu tidak tersamarkan. Orang langsung bisa menilai. Oh, ini akhlaknya baik. Oh, ini akhlaknya buruk. Ya. Nah, tidak tersembunyi. Ya. Tabiat orang itu sangat mudah untuk kita nilai, untuk kita lihat, ya. Baik. Apabila kita bergaul dengan seseorang, kita bisa melihat, apalagi ketika kita telah lama bergaul dengannya. Bisa kita lihat bagaimana karakter orang ini, ya. Sifatnya bagaimana, bisa kita lihat. Oh. Nah, dia termasuk orang yang akhlaknya masya Allah bagus, ya. Nah, kalau ditanya bagaimana fulan, ditanya, kita bertanya kepada tetangganya atau orang-orang di sekitarnya, orang pun langsung menjawab, bisa langsung menjawab, oh, fulan ya, masya Allah itu orangnya, ya, bagus. Nah, walaupun mungkin dia menyembunyikan amalan-amalannya, berbeda dengan orang yang akhlaknya jelek, ya, orang yang akhlaknya jelek. Nah, manusia pun akan menilainya jelek. Bagaimana sih pun, oh, itu orangnya kacau, ya, nggak beres itu. Hati-hati. Kalau bermuamalah dengan dia, hati-hati. Ya, kalau bisa dinasehati. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, penilaiannya di tengah-tengah manusia. In dhaqa maluka an sadiqika falqahu bil bishri mink. Idza yahinu liqa'u. Apabila hartamu sempit, yakni apabila engkau tidak mampu, yakni engkau dari sisi harta engkau pas-pasan, sempit, sehingga tidak bisa memberikan harta kepada temanmu, ansadiq, idza dhaqa maluka ansadiq, apabila hartamu sempit dari temanmu, ini engkau tidak bisa membantu temanmu dengan hartamu, ya, tidak bisa membantu dia dengan dari segi materi. Falqahu bil bishri, maka bertemulah, ya, hadapi dia dengan al bishr, dengan kegembiraan, ya. Nah, yakni falqahu bil bishri. Nah, lemparkan kegembiraan pada dirinya. Kita enggak bisa membantu harta, tapi hendaknya kita bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia gembira. Nah, ini. Idza yahinu liqa'u, ketika, ya, waktunya bertemu. Idza yahinu liqa'u, ini ketika kita bertemu dengan teman kita, kita tidak bisa membantu dia dengan harta kita, ya kita berikan, ya, sesuatu yang membuat dia senang. Minimal kita memberikan sikap ramah kepadanya. Nah, ya, sikap kepedulian. Nah, ini. Ya, terkadang orang pun kalau kita, misal kita tidak bisa membantu dengan harta kita, membantu dengan materi, orang pun sudah cukup kita mendoakan misalnya, ya. Nah, jangan sudah enggak bisa memberikan harta, ya, malah ketika bertemu, ya, dengan muka yang masam, ya, seperti itu. Ada teman kita susah misalnya, nah, butuh bantuan, ya, keadaannya lagi sempit, pekerjaannya lagi sulit misalnya, ya, datang kepada kita. Nah, walaupun dia mungkin gak minta secara langsung, tapi mungkin kita bisa tahu dari isyarat-isyarat, oh, ini orang ini butuh bantuan, ya. Ya, kita gak bisa memberikan bantuan harta kepadanya, minimalnya kita bisa memberikan atau menjadikan dia gembira, ya, memberikan dia motivasi. Nah, jangan malah dijadikan dia ngedown. Nah, ya, antum ini misalnya, makanya kerjanya yang rajin, jangan malas, ya, ya, jangan seperti itu. Nah, lebih kreatif lagi antum, jangan seperti itu. Nah, ya, nah, ya, jangan seperti itu. Ya, kalau sifatnya memberikan sesuatu apa saran yang membangun, ya, ini ya termasuk salah satu bentuk bantuan juga, ya. Tapi kalau sifatnya apa mengecilkan hatinya, ini suatu yang perkara yang tidak baik, ya. Ya, kita berikan motivasi. Nah, ya, antum sabar, rezeki nggak kemana-mana, ya, sudah ditentukan Allah. Nah, ya, jangan melihat orang, ya, jangan kita banding-bandingkan, oh, si fulan sukses padahal sama-sama misalnya pekerjaannya, si fulan kok bisa sukses, antum kok jalan di tempat terus, nih gimana ini antum? Nah, jangan seperti itu. Rezeki orang masing-masing, ya. Baik, ini intinya kalau kita tidak bisa memberikan harta, minimalnya kita bisa apa menampakkan kegembiraan, ya, memberikan motivasi untuk dia sehingga dia pun menjadi senang. Baik, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala membawakan asar ucapan dari Hammad bin Salamah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, as-sawmu fil bustani minas suqli. Al-Imam Hammad bin Salamah rahimahullah mengatakan, as-sawmu fil bustan minas suqli. Berpuasa di kebun, ya, berpuasa di tengah-tengah perkebunan. Ini ketika kita dalam keadaan puasa, sementara posisi kita di perkebunan, ya, kebun buah-buahan misalnya, minas sukli, ini termasuk perkara yang sangat berat, ya, suatu perkara yang sangat berat. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Adabu Syara'iyah oleh Ibnu Muflih rahimahullah, beliau mengatakan, kada qal, demikian yang dikatakan Hammad bin Salamah, walaysa ala zahirihi, akan tapi tidak secara zahirnya. Ya tidak semua orang merasakan berat ketika berpuasa di kebun. Ini berbeda-beda keadaannya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kaitan ucapan ini dengan bab yang sedang kita bahas, ana kurang paham ya. Tapi intinya ini tanbih ya, hanya sekedar tanbih. As-saum fil bustan minas suqli. Puasa di kebun itu termasuk perkara yang berat. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, husnul khuluqi badaru tisabul mahabbah. Badaru tisabil mahabbah. Akhlak yang baik itu merupakan bibit yang menghasilkan mahabbah. Ya, bibit benih yang menghasilkan kecintaan. Ini kalau kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, nah orang pun akan senang ya dengan kita. Kama anna su'al khuluq badaru istijlabil bidhah. Sebagaimana akhlak yang buruk ya, akhlak yang jelek merupakan bibit benih yang menghasilkan al-bidhah. Nah, yang menghasilkan kebencian. Nah, ya, orang yang akhlaknya jelek, orang lain akan benci. Nah, tidak ada orang yang senang dengan orang yang akhlaknya jelek, tidak ada ya. Itu sudah fitrah, pasti orang akan memilih untuk berteman atau memilih orang yang akhlaknya baik. Nah, wa man hasuna khuluquhu sana irdah. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka dia akan menjaga kehormatannya. Kehormatannya terjaga. Nah, dia akan mulia di tengah-tengah manusia. Wa man sa'a khuluquhu hataka irdah. Sebaliknya, barang siapa yang jelek akhlaknya, ya, maka hataka irdah. Kehormatannya akan robek, akan rusak. Hormatannya, ya, dia akan jatuh di tengah-tengah manusia, tidak dimuliakan. Yan nasu al khuluqi yuwarithu dhagha'in wa dhagha'inu idza tamakkanat fil qulubi auratat al adawah. Kemudian kata beliau, karena akhlak yang jelek itu akan mewariskan dendam. Orang akan apa, tidak suka dengannya, dendam. Nah ini ya, orang yang zalim misalnya suka mengganggu orang lain ya, orang pun akan dendam dengan orang-orang seperti ini. Wa dhagha'inu idza tamakkan fil qulub aurasat al adawah. Dan rasa dendam apabila sudah menguasai hati itu akan mewariskan permusuhan, akan jadi musuh. Ya, yang tadinya mungkin teman, tapi karena akhlaknya jelek, salah satunya atau dua-duanya, jadinya musuh. Nah, jadi bermusuhan. Nah, mungkin salah satunya atau kedua-duanya memiliki sikap egois, mau menang sendiri. Ketika terjadi masalah misalnya, ya, namanya pertemanan. Ya, antar manusia pasti akan menghadapi masalah, akan menghadapi ujian. Nah ini perkara yang wajar dalam pergaulan manusia. Ya, nah akan menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, karena masing-masingnya memiliki sikap egois, ya mau menang sendiri akhirnya bisa, tidak ada yang mau ngalah. Nah ini. Wal adawatu idza dhaharat min ghairi sahibid din ahwat sahibaha ila an-nar. Dan permusuhan ya, apabila tampak, apabila muncul dari orang yang ghairi sahibid din, permusuhan apabila tampak dari orang yang tidak beragama, ini orang yang tidak berpegang dengan agama ya, ahwat sahibaha ilan nar, maka akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka waliyazubillah. Ya. Nah, permusuhan. Ya, karena permusuhan nanti akan merembet, memunculkan kezaliman, ya. Sikap bagi, sikap semena-mena. Nah, ya, ghibah. Nah, ini awalnya permusuhan. Ya. Yang tadinya mungkin saling menutupi, teman misalnya seperti kita sebutkan tadi, teman saling berteman karena akhlaknya jelek, akhirnya pisah. Tidak, masing-masing saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Saling membongkar aib. Ya. Oh, saya tahu, kenal betul fulan itu. Ya. Sudah lama berteman dengan dia. Saling bongkar aib yang seharusnya tidak boleh untuk disebutkan aibnya, akhirnya dibongkar. Nah, ini yang seperti ini akhwat sahibaha ilan nar, akan menjatuhkan ya pelakunya ke dalam annar waliyazbillah. Illa an yatadarakahul maula bitafadzuli minhu wa afwin, kecuali al maula ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya dengan keutamaan dan ampunannya. Ya, ini kecuali Allah memberikan ampunan, memberikan keutamaan, ya, maka Allah akan menjaga dia, akan mengampuni dia. Wa illa, kalau tidak, dia akan menjadi manusia yang binasa. Ya, akan menjadi manusia yang binasa waliyadz billah. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban Abu Hatim rahimahullah membawakan atsar dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, Az-Zuhri qal, "Wa hal yuntafa'u min as-sayyi'il khuluqi bi syai'?" Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan ini ungkapan dalam bentuk istifham, pertanyaan, ya, apakah bisa diambil manfaat dari orang yang akhlaknya jelek, suatu manfaat. Ya, ini apakah orang yang akhlaknya jelek itu bisa diambil manfaat? Hal yantafa'u minas sayyi'il khuluqi bi syai'. Apakah ada manfaat dari orang yang akhlaknya jelek sesuatu? Jawabannya ya tidak ada. Apa yang bisa kita ambil faedah darinya, manfaat darinya? Ya. Nah, tentunya ini adalah istifham, pertanyaan yang al-inkari. Istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Ya. Ini orang yang akhlaknya jelek itu la yuntafa'u bih, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, wan syadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrash rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrash. Kata beliau, "Lil khairi ahlun la tazalu wujuhuhum tad'u ilaihi. Tuba liman jaratil umuru salihatu ala yadaihi. Malam yadik khulukul fata fal ardu wasi'atun alaihi." Nah, makna dari bacaan ini, lil khairi ahlun la tazalu wujuhuhum tad'u ilaih. Kebaikan itu memiliki pemilik. Ya, kebaikan itu memiliki ahlun, ini memiliki pemilik yang terus-menerus, ya. Wajah-wajah mereka tad'u ilaih. Wajah-wajah mereka itu senantiasa menyeru kepadanya. Ini menyeru kepada kebaikan tersebut. Itu ahlul khair, ya, ahlul khair, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang mulia, ya, mereka akan senantiasa menyeru kepada kemuliaan, akan senantiasa menyeru kepada kebaikan. Ini. Tuba liman jaratil umur salihatu ala yadaihi. Tuba. Ya, tuba keberuntungan. Tuba. Ada pula yang mengatakan tuba ini adalah ismu syajarah fil jannah, nama pohon di dalam surga, tuba. Keberuntungan bagi orang ya, yang perkara-perkara saleh itu mengalir melalui tangannya. Ini keberuntungan bagi orang-orang yang perkara-perkara yang baik, perkara-perkara amalan soleh itu muncul melalui tangannya. Ini beruntung ya. Dia menjadi contoh kebaikan. Nah, contoh kesolehan. Nah, kebaikan-kebaikan itu banyak ya, muncul dari dirinya. Nah, ini maka beruntung orang yang seperti ini. Nah, ya, sebaliknya, ya, sebaliknya, celaka bagi orang-orang yang kejelekan-kejelekan itu muncul ataupun bersumber dari dirinya, waliyadzubillah. Sumber kejelekan, sumber malapetaka muncul dari dirinya. Nah, ini ya. Nah, maka hendaknya kita menjadi yang pertama, jadi sumber kebaikan, ya, contoh, teladan untuk perkara yang baik. Malam yadkhulul fata, selama akhlak pemuda itu tidak sempit, ya, ini akhlaknya luas, akhlaknya baik. Nah, malam yadkhulul fata, selama tidak sempit akhlak seorang pemuda, nah, tidak sempit ya, ini ya akhlaknya baik, luas. Ya. Fal ardu wasi'atun 'alaih. Maka bumi itu menjadi luas baginya. Nah, bumi menjadi luas baginya. Nah, karena dia akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya, orang pun akan siap ya, akan siap sedia membantu dia ketika dia membutuhkan. Nah, ya, berlomba-lomba. Nah, berbeda dengan orang yang akhlaknya jelek, dia tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, masyarakat akan apa? Akan merasa terganggu dengan keberadaan dirinya. Nah, sehingga orang pun berharap kalau-kalau orang ini tidak ada lagi di tengah-tengah kita, ya, mungkin kita menjadi aman. Ya. Nah. Sehingga orang pun apa? Berharap ataupun berdoa kejelekan. Nah, mudah-mudahan fulan enggak usah di sini lagi lah. Ya. Nah, repot kalau ada si fulan misalnya. Nah, ini. Sempit. Dunia terasa sempit. Dia akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Taib. An Maimun bin Mihran radhiyallahu an atau rahimahullah, dari Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran seorang tabi'in. Ya. Rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan at-tawaddud ilan nas nisful aql. Tawaddud. Nah, menampakkan kasih sayang kepada manusia ini adalah separuh akal. Ya, seorang yang menampakkan rasa kasih sayang, kepedulian kepada manusia ya, dengan akhlak yang mulia, ini adalah nisful aql, separuh dari akal. Wa husnul mas'alati nisful ilm. Wa husnul mas'alati nisful ilm. Dan bagus atau baik dalam bertanya, baik dalam bertanya, nisful ilm, ini adalah separuh dari ilmu. Ini ya. Husnul mas'alah, bertanya dengan baik, bertanya dengan penuh adab. Ya, ini adalah nisful ilm, separuh dari ilm. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa soal atau al-mas'alah, bertanya itu harus memperhatikan adab. Adab bertanya. Ya. Nah, bertanya dengan suatu perkara yang penting. Nah, bertanya dengan penuh adab. Ini separuh dari ilmu. Waqtisaduka fi ma'isyatika yulqi anka nisfal ma'unah. dan kesederhanaanmu di dalam penghidupanmu akan memberikan untukmu setengah atau separuh dari pertolongan. Jadi engkau hidup sederhana, ya, riswat dalam penghidupan, nah, itu akan memberikan pertolongan untukmu. Nah, ini ya, tidak berlebihan. Ini pertolongan, separuh pertolongan di dalam hidup. Nah, ini juga anjuran bagi kita untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, ya, memanfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan, sesuai untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk foya-foya. Nah, orang banyak harta misalnya digunakan untuk foya-foya, ya. Nah, alhasil mungkin hartanya habis. Nah, dia pun akan terus mencari dan mencari, akhirnya dia tersibukkan dengan dunia, ya, karena kehidupannya dipenuhi dengan foya-foya, sikap boros. Nah, beda dengan orang yang iktisad fi ma'isyah, sederhana dalam penghidupan, ya, sesuai kebutuhan. Nah, menafkahi keluarganya sesuai dengan kebutuhannya misalnya. Nah, maka ini akan membantu dia, ya, membantu dia. Nah, baik, terutama ketika terjadi krisis misalnya, ya. Krisis. Nah, krisis seperti keadaan-keadaan seperti ini, ya, kalau orang misalnya hemat, walaupun dia mungkin memiliki punya harta, tapi hemat ketika keadaannya krisis, sulit mencari pekerjaan atau sulit bekerja, ya, dia masih punya simpanan, ya, simpanan dari penghasilan dia. Nah, beda dengan orang yang ketika dapat penghasilan habis. Habis untuk ini, ya, tentu, ya, habis untuk foya-foya, bukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita berbicara untuk hal yang tidak bermanfaat. Ketika terjadi krisis, ya, keadaan-keadaan sempit seperti keadaan sekarang ini, dia pun akan kesulitan, kebingungan. Pembatasan pekerjaan misalnya, PKM. Sulit. Ya. Nah, enggak punya tabungan misalnya. Tentunya kita tidak menyamakan semua keadaan orang, ya. Kita tidak menyamakan semua keadaan orang. Nah, yang kita bicarakan adalah konteks ini, konteks orang yang menghambur-hamburkan harta. Nah, bukan orang yang memang kehidupannya memang seperti itu. Oke. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu taala. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah. Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, beliau mengatakan, at-tahabbub ilan nas ashalu ma yakunu wajhan. Tahabbub, menampakkan kecintaan kepada manusia, ini adalah suatu sisi atau suatu cara yang paling mudah. Ya. Ashalu ma yakunu wajhan. Suatu cara yang paling mudah. Wa adhharu yakunu bisyran. Dan suatu kegembiraan yang paling tampak. Nah, suatu kegembiraan yang paling ditampakkan. Wa aqsadu ma yakunu amran. Dan satu perkara yang paling sederhana. Ya. Nah, aqsadu dijelaskan di catatan kaki, aqsadu ini asaddu wa asahhu. Suatu yang paling sahih, suatu urusan yang paling benar. Nah, suatu urusan yang paling benar. Nah, wa arfaqu ma yakunu nahyan. Dan suatu larangan yang paling lembut. Nah, suatu larangan yang paling lembut. Jadi maksudnya ketika kita menampakkan kecintaan manusia, ya, dalam keadaan kita melarang seseorang dari sesuatu, mengingkari sesuatu dengan didasari rasa tahabbub, rasa cinta, kita pun akan mengingkari dia karena rasa cinta itu akan apa? Akan menjadi lembut. Orang pun akan mudah menerima. Ya. Nah, beda dengan orang yang menasehati didasari rasa benci. Ya. Nah. Didasari rasa benci. Kita menasehati saudara kita tentunya harus didasari karena kita mencintai dia sebagai seorang muslim. Ya, maka kita nasehati, kita ingkari ketika dia berbuat kekeliruan, kesalahan. Didasari rasa cinta bukan rasa benci. Nah, ini. Wa arfaqu ma yakun nahyan, dan larangan, suatu larangan yang paling arfaq, yang paling lembut. Wa ahsanu ma yakunu khuluqan, dan suatu akhlak yang paling ahsan, yang paling baik. Wa alyanu ma yakunu kanafan, dan sesuatu al-kanaf, yakni al-janib, al-janib suatu apa, suatu sisi yang paling lembut, suatu sisi yang paling lembut. Nah, wa awsa'u ma yakunu yadan, dan satu bentuk tangan yang paling luas. Wa awsa'u ma yakunu yadan, suatu bentuk tangan yang paling luas. Wa adfa'u ma yakunu adan, dan suatu gangguan yang paling tertolak. Nah, jadi dengan menampakkan tahabbub ilan nas, sikap rasa cinta kepada manusia, maka yang seperti ini akan menolak gangguan. Nah, suatu perkara yang paling mencegah seseorang dari hal-hal yang mengganggunya. Bisa dipahami ya? Nah ini, artinya kalau kita menjadi orang yang menampakkan rasa kasih sayang kepada orang lain, orang tidak akan mengganggu kita. Ya. Nah, dia akan menjaga kita. Wa'adhamu ma yakunu ihtimalan, dan suatu ihtimal, ya, suatu kemungkinan yang paling besar. Ya, suatu kemungkinan yang paling besar. Wallahu alam apa yang maksud di sini? Fa idza kana al mar'u bihadan na'at, apabila seseorang, ya, dengan pensifatan seperti ini, la yahzanu man yuhibbu, maka orang yang cinta kepada dia, ya, itu tidak merasa sedih. Nah, la yahzanu man yuhibbu, orang yang mencintai dia tidak merasa sedih. Wala yafrahu man yahsudu, orang yang hasad kepada dia tidak merasa senang. Nah, li'anna man ja'ala ridhahu taba'an li ridhan nas wa 'asharahum min haitsuhum istahaqqal kamal bisudat atau bisudut. Sudut, sudut ini asyaraf. Li'anna man ja'ala ridhahu taba'an li ridhan nas, karena orang yang menjadikan keridhaannya mengikuti keridhaan manusia. Ya, ini orang yang mengikuti keridhaan manusia. Nah, bukan keridhaan Allah. Wa asyarahu min haitsuhum, dan bergaul dengan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Ini mengikuti arah mereka. Ya, mengikuti keinginan mereka. Istahaqqal kamal bisu'dud, maka dia akan, dia berhak mendapatkan kesempurnaan dengan kemuliaan. Ya, dia akan mendapatkan kesempurnaan dengan kemuliaan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.